Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab dzikrul hasfi ala luzumil haya wa tarkil quhah. Bab pembahasan tentang anjuran untuk senantiasa bersikap malu dan meninggalkan perbuatan buruk. Tersisa sedikit dari pembahasan pada bab ini yang belum kita baca. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita telah membacakan ucapan dari Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, yang mana beliau mengatakan, al-wajibu alal aqil an yu'awwida nafsahu luzumal haya'i minan nas. Wajib bagi orang yang berakal untuk dia membiasakan dirinya, membiasakan jiwanya agar senantiasa bersikap malu. Ya, melatih dirinya agar memiliki sikap malu. Wa inna min a'zami barakatihi ta'widan nafsi rukubal khisali mahmudah. Dan sesungguhnya termasuk berkah yang paling besar ketika seorang membiasakan untuk memiliki sikap malu. Ya. Berkah paling besar yang akan dia dapatkan apa? Dia akan senantiasa menjalankan ya, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Nah, ketika dia melatih jiwanya untuk bersikap malu, maka dia akan terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Sehingga ketika dia berbuat sesuatu, dia senantiasa mempertimbangkan apakah perbuatan yang hendak dilakukan adalah perbuatan yang pantas atau tidak. Wa mujanabataha al-khalal al-mazmumah. Demikian pula termasuk berkahnya adalah dia akan terjauhkan ya, ataupun menjauhi perangai-perangai yang tercela. Kama anna min a'zami barakatil haya' minallah al-fawzu minan nar biluzumil haya'i 'inda mujanabati ma nahallahu 'an. Sebagaimana bahwa termasuk berkah yang paling besar dari sikap malu terhadap Allah, ya, kalau tadi malu terhadap manusia, nah, sekarang malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang paling besar yang akan dia dapatkan adalah al-fawzu minan nar biluzumil haya 'inda mujanabati ma nahallahu 'an. Dia akan selamat dari neraka dengan senantiasa ya, bersikap malu ketika dia ya, atau dengan senantiasa dia bersikap malu ketika dia menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni ketika seorang membiasakan jiwanya untuk memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan terselamatkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun perbuatan tersebut ya tidak dilihat oleh manusia. Nah, tapi dia malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini merupakan tanda ataupun ukuran keimanan seorang hamba adalah bagaimana dia merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bi anna ibna adam matbu'un 'alal karami wal la'umi ma'an fil mu'amalati bainahu wa bainallah. Dikarenakan ibnu Adam mereka ya diberi tabiat, ya mereka diciptakan di atas sesuatu yang mulia dan sesuatu yang tercela secara bersamaan. Jadi di dalam diri manusia ya terdapat kemuliaan dan terdapat sesuatu yang tercela. Ya, ketika dia bermuamalah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Yani di dalam dirinya ada potensi. Nah, untuk dia melakukan perkara-perkara yang mulia. Demikian pula untuk melakukan perkara-perkara yang tercela. Nah, wal isyrati bainahu wa bainal makhluqin. Demikian pula di dalam pergaulan antara dia dan makhluk. Nah, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam dirinya tersimpan dua potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Nah, ya, dia bisa menjadi orang yang terpuji dan bisa menjadi orang yang tercela. Wa idza qawiya haya'uhu qawiya karamu wa dha'fa la'umu. Maka ketika rasa malunya semakin kuat, maka semakin kuat pula kemuliaannya dan semakin lemah celaannya. Ya, semakin dia memiliki rasa malu yang kuat, maka dia semakin mulia dan celaan yang dimiliki dia semakin lemah. Wa idza dha'fa haya'uhu qawiya la'umuh wa dha'fa karamuh. Sebaliknya ketika rasa malunya melemah, ya, maka ketika itu celaan yang dimiliki di dalam dirinya pun akan semakin kuat dan kemuliaannya semakin lemah. Nah, jadi rasa malu yang dimiliki oleh seorang hamba akan menjadikan dia mulia baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaqad ansyadani Ali ibn Muhammad al-Bassami, kata beliau rahimahullah, dan telah membacakan syair kepadaku Ali bin Muhammad al-Bassami, idza ruziqal fata wajhan wa qahan taqallaba fil umuri kama yasha'u walam yakulid dawa'i wala li syai yu'alijuhu bihi fihi ana'u famalaka fi muamalatil ladzi la haya'a li wajhihi illa al-ana'u. Makna dari bait syair ini, apabila seorang pemuda diberikan rezeki, ya, wajahan waqahan, wajah yang buruk. Jadi perangai yang buruk maksudnya ya. Wajahan waqahan menggambarkan perangai yang buruk. Bukan wajah yang jelek ya. Idza ruziqal fata wajahan waqahan, apabila seorang pemuda diberikan Allah Subhanahu wa taala ya perangai yang buruk, taqallaba fil umuri kama yasha, maka dia akan berbuat sekehendak apa yang diinginkannya, ya, karena sudah tidak punya lagi rasa malu. Nah, ya, apa yang diperbuatnya, ya, dia tidak peduli terhadap apa yang di sekitarnya. Ya, yang penting sesuatu yang membuat dia senang dan membuat dia puas. Nah, kadang sebagian orang senang untuk mencari hal-hal yang aneh. Ya. Nah, mencari-cari perkara yang akan memunculkan sensasi. Ya, padahal sesuatu yang aib. Ya, sesuatu yang aneh di hadapan manusia. Nah, ini. Karena sudah tidak memiliki rasa malu di dalam dirinya. Walam yakulid dawai wala li syai yu'aliju. Maka tidak ada obat, ya. Tidak ada obat dan tidak ada sesuatu yang bisa mengobatinya. Ya. Tidak ada obat dan tidak ada sesuatu yang bisa mengobati. Ya, apa yang ada pada dirinya? Ya, fihi anaun. Ini tidak ada obat yang bisa bermanfaat bagi dirinya ketika sudah tidak memiliki lagi rasa malu. Nah, tidak punya malu ya. Famalaka fi mu'atabatil ladzi la haya'a li wajhihi illal ana'u. Nah, maka bagaimana famalaka fil fi mu'atabatil ladzi la haya'a, ya. Maka tidaklah engkau menegur, ya, menegur orang yang tidak punya malu di hadapan wajahnya, illal ana'u, kecuali sesuatu yang sia-sia, ya, sesuatu yang sia-sia, menegur, menasihati orang yang tidak ada lagi pada dirinya rasa malu, ya sia-sia. Dia menganggap itu perkara yang, ya, kebebasan menurut dia, kebebasan untuk apa? Untuk berekspresi. Nah, ini, ya, dinasehati dengan agama, ya, tidak mempan. Nah, dia tidak peduli lagi. Nah, ini perkara yang memiliki nilai apa? Nilai seni yang tinggi misalnya, keindahan, ya. Pakai pakaian yang enggak jelas, yang membuka aurat misalnya. Ya. Nah, dengan rambut yang bentuknya ya seperti burung merak misalnya. Ya. Nah. Yang penting dia puas dengan penampilan yang seperti itu. Nah, ya, padahal bagi orang yang masih memiliki etika, ya, masih memiliki pemikiran yang normal. Nah, yang seperti itu aneh. Ya, seperti orang gila. Nah, tapi bagi orang yang memiliki tabiat seperti itu, tidak memiliki rasa malu, baginya itu keindahan, seni. Nah ini, terkadang ya seni dijadikan alasan untuk membenarkan segala sesuatu. Ya. Seolah-olah agama itu tidak boleh masuk ke area yang namanya kesenian misalnya. Kayak ini. Baik. Qala Abu Hatim radhiyallahu anhu atau rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, innal mar'a idza ishtadda haya'uhu sana 'irdhuh atau sana 'irdhah. Nah, sesungguhnya seseorang apabila rasa malunya itu semakin bertambah, maka dia akan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Wadafana masawiyah, dan akan menutup kejelekan-kejelekannya. Ya, dia akan menutup aib-aibnya, menutup kejelekan-kejelekannya. Wanasyara mahasinah, dan akan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Wa man dhahaba haya'uhu dhahaba sururuh. Barang siapa yang hilang rasa malunya, maka hilang pula kesenangannya. Wa man dhahaba sururuhu hana 'alan nas wa buqit. Dan barang siapa yang hilang ya kesenangannya, maka dia akan hina di hadapan manusia dan akan dibenci. Maksudnya dia akan menjadi orang yang tidak menyenangkan. Kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, dia akan menjadi seorang yang ya, tidak menyenangkan. Nah, ketika dia kehilangan sikap yang menyenangkan, ya, artinya orang-orang bergaul dengan dirinya itu tidak nyaman, ya, tidak nyaman ketika bersamanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia akan hina di hadapan manusia dan akan dibenci. Waman muqit udhi, dan barang siapa yang dibenci dia akan diganggu. Waman udhiya hazin, dan barang siapa yang diganggu dia akan sedih. Waman hazin faqad aqlah, dan barang siapa yang bersedih maka akan hilang akalnya. Nah, waman usiba fi aqlihi kana aktsaru qawluhu, atau kana aktsaru qawlihi alaihi lalah. Dan barang siapa yang diberikan musibah pada akalnya, ini akalnya hilang, maka mayoritas ucapannya itu alaih, mayoritas ucapannya itu akan menimpanya, maksudnya akan membahayakannya. Ucapannya akan kembali kepada dirinya, bukan menjadi hujah untuk dia. Nah, ya, ucapannya akan kembali kepada dirinya. Nah, wala dawaan, wala dawaa liman la haya alah, dan tidak ada obat bagi orang yang tidak memiliki rasa malu pada dirinya. Wala haya'a liman la wafa'alah, dan tidak ada rasa malu bagi orang yang tidak menepati perjanjian. Ya, tidak ada rasa malu bagi orang yang tidak menepati janji. Nah, wala wafa'a liman la ikha'alah, dan tidak ada menepati janji bagi orang yang tidak ada persaudaraan padanya. Nah, waman qalla haya'uhu sana'a ma syaa'a, dan barang siapa yang sedikit rasa malunya dia akan berbuat sekehendaknya. Wa qala ma ahab, dan dia akan mengatakan sesuai dengan apa yang dia suka. Ya. Nah, berucap sesuka hatinya. Nah, tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Ini. Nah, oleh karena itu, kedudukan rasa malu itu sangat penting bagi seorang hamba. Ya, dan telah kita sebutkan, rasa malu itu termasuk bagian besar dari al-iman. Nah, bagian besar dari keimanan. Perangai yang terpuji. Ya. Rasa malu itu layak, tidak ada pada rasa malu kecuali kebaikan. Nah, taib, sehingga ya hendaknya seorang hamba melatih jiwanya, melatih dirinya untuk memiliki sikap malu, ya, terkhusus rasa malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang hamba sudah memiliki rasa malu terhadap Allah, ya, maka dia akan menjadi orang yang baik ketika dia di tengah-tengah manusia ataupun ketika dia sendiri. Nah, ketika dia sendiri, dia tidak akan berani, ya, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala karena malu. Nah, bagaimana telah kita lewati ucapan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, yang beliau menyebutkan, ya, semenjak beliau berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau keluar untuk menunaikan hajat, untuk buang hajat, kecuali dalam keadaan beliau menunduk. Karena apa? Karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal tidak ada manusia. Nah, ini dikarenakan ya memiliki dasar keimanan yang sangat sempurna, ya. Nah, bagi seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Baik. Qala rahimahullah wa ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrosh. Dan telah membacakan syair kepadaku Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrosh. Idza lam tasun ardhon wa lam takhsha khaliqan wa tastahi makhluqan fama syi'ta fasna'. Idza kunta ta'til mar'atu udhimu haqqah wa yajhalu minkal haqqa fasram. Fasramu awsa. Naam. Wa yajhalu minkal haqqa fasarmu awsa. Makna dari bait syair ini, idza lam tasun ardhon, apabila engkau tidak menjaga kehormatan, wa lam takhsha khaliqan, dan engkau tidak takut terhadap sang pencipta, wa tastahi makhluqan, dan engkau tidak memiliki rasa malu terhadap makhluk, fama syi'ta fasna, apa yang kau inginkan silakan ya perbuat. Ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'. Apabila engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah kehendakmu. Idza kunta ta'til mar'atu li muhaqqah. Ini kata beliau, apabila engkau mendatangi seseorang dalam keadaan engkau mengagungkan haknya, engkau memuliakan haknya, wa yajhalu minkal haqqo, sementara dia apa? Dia tidak kenal hak kita. Artinya kita memuliakan dia, tapi dia tidak memuliakan kita. Nah, kita mengetahui kadarnya, ya. Dia tidak mengetahui keadaan diri kita. Ini tidak memuliakan kita. Maka kata beliau, fasarmu ausa, maka meninggalkannya lebih selamat. Nah, ini, ya, ini terkait pergaulan, ya. Ketika kita melihat ada seorang yang kita berusaha menghormati dia, kita memuliakan dia, tapi sebaliknya dia malah merendahkan kita, ya. Nah, maka apa? Kata beliau, fasarmu ausa, ini watarku aslam. Meninggalkan dia itu lebih selamat, ya, untuk menjaga apa? Menjaga kehormatan kita. Orang yang seperti ini tidak perlu kita bergaul dengannya, dijauhi, ya. Nah, kemudian beliau membawakan atsar. Qala Yahya ibnu Ja'dah rahimahullah, berkata Yahya ibnu Ja'dah rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula qalilal haya' fa'lam annahu madkhulun fi nisbah fi nasabih. Naam. Apabila engkau melihat seseorang yang sedikit rasa malunya, tidak tahu malu, kata beliau, fa'lam annahu madkhulun fi nasabih, ketahuilah bahwa dia itu diragukan nasabnya. Kalau bahasa kita, keturunannya enggak jelas gitu ya. Dia keturunan enggak jelas ini. Ya. Nah, tentunya ini konteksnya menyindir. Ya. Atau maknanya juga bisa apa? Fa'lam annahu madkhulun fi nasabih. Pendidikan di tengah-tengah keluarganya itu tidak jelas. Walaupun tentunya ini tidak bisa menjadikan patokan ya. Kita melihat ada seorang yang akhlaknya jelek, kemudian kita langsung memvonis ya keluarganya, orang tuanya, mendidiknya dengan didikan yang jelek, ya tidak serta merta kita bisa memvonis seperti itu ya, karena banyak kasus ya orang yang lingkungannya baik ya, keluarganya baik, keluarga dari kalangan orang-orang soleh misalnya. Nah, tapi ya dia dirusak oleh pergaulannya. Nah, orang tuanya soleh, anaknya bejat. Ya. Nah, orang tuanya dari keluarga yang dikenal baik, masya Allah, ya. Anaknya ya bajingan misalnya. Nah, yang seperti ini banyak, sehingga kita tidak bisa langsung memvonis ya keluarganya. Nah, ini konteksnya sindiran, menyindir ya dari keturunan yang tidak jelas, tidak punya malu. Taib. Maka ini selesai kita dari pembahasan dzikrul hasi ala luzumil haya wa tarkil kuhah. Nah. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya, bab yang ketujuh. Kita masuk pada bab yang baru. Qala rahimahullah dzikrul hasi ala luzumit tawadhu' wal mujanabatil kibr. Nah. Pembahasan tentang anjuran untuk senantiasa bersikap tawadhu, sikap tawadhu, sikap merendah, ya, wa mujanabatil kibr, dan menjauhi sikap kibr, ya, sikap sombong. Nah, tawadhu, sikap merendah diri, al kibr, sikap sombong. Nah, qala rahimahullah, berkata al-imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, sebagaimana di setiap bab beliau akan membawakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait bab yang akan beliau bawakan. Maka beliau awali di sini dengan menukilkan hadis dengan sanad beliau sampai kepada Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin, nah, wala zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan, wala tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah harta sedekah itu berkurang. Mana qasat shadaqatun min malin. Tidaklah harta sedekah itu berkurang. Ini. Nah, ini menyebutkan tentang keutamaan sedekah. Ya, bahwasanya seorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berinfak, nah, bersedekah, ya, mengeluarkan hartanya untuk jihad fi sabilillah. Nah, maka apa? Pada hakikatnya hartanya tidak akan berkurang. Nah, jadi jangan menghitung secara nominal. Memang secara nominal mungkin kita lihat berkurang. Uang 1 juta disumbangkan 100 ribu jadi 900 ribu. Secara nominal. Ya. Tapi pada hakikatnya itu tidak berkurang. Sama sekali tidak berkurang. Ya. Nah, bahkan apa? Kalau dia mengeluarkan hartanya ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hartanya akan menjadi berkah. Ya. Nah, beda dengan orang yang bakhil. Nah, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan dia mampu. Nah, dalam keadaan orang-orang di sekitarnya membutuhkan. Nah, tapi apa? Bakhil, dia menumpuk-numpuk harta. Ya. Menumpuk-numpuk, mengumpulkan dunia. Nah, harta yang subhanallah dia miliki itu terasa kurang. Ya. Nah, tidak ada rasa kepuasan dia terhadap dunia. Nah, sudah punya rumah misalnya. Nah, cukup rumahnya untuk ditinggali sudah, ya, cukup nyaman misalnya. Nah, dirasa kurang megah ini rumah ini, misal, ya. Nah, walaupun tentunya, ya, membangun rumah, ya, yang baik, yang bagus, ini tidak ada larangan, ya, di dalam agama, ya, untuk membuat tempat tinggal yang senyaman mungkin tidak ada larangan. Tapi hendaknya himmah seorang bukan untuk itu. Nah, sudah punya kendaraan satu, mobil satu, kurang, ya. Nah, masih kurang. Sehingga apa? Sehingga dia untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia pun berpikir, nah ini, ya. Sehingga kehidupannya, hartanya tidak berkah. Dia akan terus merasa kurang. Beda dengan orang yang apa? Yang himmahnya akhirat. Nah, dia punya harta, ya, bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya, ada kelebihan dia sumbangkan, dia sedekah untuk orang-orang yang tidak mampu, ya, untuk membangun masjid misalnya, membantu para thalabatul ilm, membantu para santri dan yang semisalnya. Nah, tidak akan berkurang hartanya, bahkan berkah, ya. Nah, ini mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang atau tidak berkurang, ya, harta yang disedekahkan. Wala zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba yang pemaaf, yang memaafkan, illa 'izzan, kecuali kemuliaan. Nah, ini ya, seorang yang suka memaafkan, ya, walaupun mungkin dia terzalimi, dia dicela, dia dihina, dia direndahkan misalnya, tapi dia memaafkan, ya sudahlah, ya. Nah, ketahuilah Rasul SAW, wala zadallah 'abdan bi'afwin illa 'izzan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi seorang hamba dengan memaafkan kecuali apa? Kemuliaan. Nah, ya, sebagian orang mungkin merasa, wah, kalau dia memaafkan, ya, akan dikira dia orang yang lemah. Nah, sehingga dia berusaha sebisa mungkin untuk membalas, bahkan membalas dengan yang lebih dari yang diperlakukan pada dirinya. Nah, ini, walaupun membalas kezaliman boleh, tapi memaafkan itu lebih mulia, ya. Nah, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, hendaknya kalian memaafkan dan hendaknya kalian berlapang dada, tidakkah kalian mau agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Nah, hendaknya, ya, seorang membiasakan untuk menjadi pemaaf, ya, jangan gampang tersinggung. Nah, ini, ya, ini orang yang gampang tersinggung, ya, kalau bahasa sekarangnya baperan nih, kan. Nah, ini repot yang seperti ini. Nah, ya. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, ya, tentunya kita akan mendapatkan yang namanya manusia, ya, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan seorang berpikir pada dirinya itu sesuatu yang semuanya pujian, pasti ada kejelekannya, ya. Nah, sehingga kita jangan takaluf jadi orang, ya. Takaluf membebani diri supaya semua orang itu memuji kita lah. Nah, ya. Nah, yang seperti ini, ya, kata para ulama, orang yang gila, yang berusaha untuk membuat semua orang ridha, itu sesuatu yang tujuan tidak mungkin untuk dicapai. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Nah, ini, ya, sehingga kalau misalnya kita mendengar ada orang yang merendahkan kita, mencela kita, ya, atau mungkin mengkritik kita, ya terima saja, ya, diterima. Nah, jangan gampang tersulut emosi, ya. Nah, apalagi di era sekarang ini, ya. Nah, yang namanya suatu perkumpulan itu tidak ada batasan, ya. Nah, di grup-grup WA misalnya, grup-grup WhatsApp, ya, atau di media-media yang lainnya, ya, terkadang ketika kita sedang berdiskusi, berdialog, ya, nah, tanpa sengaja mungkin ada orang yang melontarkan kata-kata yang membuat kita tersinggung, Ya. Bisa jadi orang yang mengatakan tersebut tidak bermaksud menyinggung kita, tapi kita tersinggung. Nah, ini. Ya, sudah. Ya. Nah, langsung misalnya keluar dari grup. Nah, ini. Ya, padahal grupnya grup taun misalnya, grup taun. Asal grupnya grup yang baik, grup taun. Nah. Ya, tapi yang namanya pergaulan, yang namanya perkumpulan manusia tidak ada sempurna. Ya. Pasti ada sesuatu yang kadang menyinggung. Yang namanya pertemanan juga terkadang seperti itu. Kita berteman dengan seseorang, ya. Nah, pasti ada kadang-kadang terjadi apa? Selek, perselisihan, ya. Ya, seperti itu kehidupan. Nah, sebagaimana juga dalam keluarga. Nah, kayak ini. Ya. Maka hendaknya kita menjadi orang yang memaafkan, ya. Baik. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu, ya, yang itu bukan pembahasan kita. Yang memaafkan terkadang bukan sesuatu yang terpuji. Dan ini pernah kita bahas ketika kita membacakan kitab Makarimul Akhlak. Kapan memaafkan itu menjadi tidak terpuji. Nah. Wala tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Nah. Dan tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Ini syahidnya, ya. Syahid dari pembahasan kita ini. Potongan hadis yang terakhir. Wala tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang bertawadhu karena Allah melainkan Allah akan mengangkatnya. Ini, ya. Tawadhu. Tawadhu ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhuru ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, rendah diri. Ya. Jangan menjadi orang yang suka meninggikan diri, membanggakan diri. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada seorang yang berbuat perbuatan melampaui batas, berbuat zalim kepada yang lainnya, dan tidak ada yang merasa membanggakan diri, ya, di hadapan yang lainnya. Nah, ini, ya, tawadhu, ini akhlak para rasul. Nah, lawan dari tawadhu adalah al-kibr. Nah, sikap sombong, ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada sebiji darah dari sikap sombong. Hati-hati. Ya, sekecil apapun sikap sombong yang ada di dalam diri kita, itu akan menghalangi seorang untuk masuk ke dalam al-jannah. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kibir? Maka Rasulullah SAW beliau ditanya, ya Rasulullah SAW, inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasan wa na'luhu hasan. Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu senang untuk bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu sombong? Ya. Nah, kata Rasulullah apa? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah apa? Sikap sombong itu tidak bisa serta-merta kita nilai dari penampilan zahir, penampilan fisik. Ya, orang yang suka berpenampilan bagus, ya tidak bisa kita katakan orang ini sombong. Tidak bisa. Ya. Ini namanya tabiat orang pasti senang untuk berpenampilan baik, walaupun tentunya jangan berlebihan. Nah, berpenampilan yang sewajarnya, penampilan yang rapi, yang bagus. Nah, akan tapi hakikat kesombongan apa? Merendahkan manusia. Nah, ini batrul haq, menolak al-haq. Walaupun mungkin dia orang yang kelihatannya zuhud, ya. Nah, kelihatannya masya Allah orangnya kalau ngomong sering nunduk-nunduk, ya. Tapi ketika disampaikan al-haq, dia menolaknya. Ya. Nah, kita sampaikan ini, perbuatan bid'ah. Oh, tidak bid'ah ini. Ini perbuatan baik. Ya. Nah, ini. Nah, jadi jangan tertipu dengan penampakan secara zahir. Nah, ya kalau orang sudah menolak al-haq, itulah sombong. Ya, walaupun kelihatan dia sebagai orang yang zuhud. Baik. Qala rahimahullah, qala Abu Hatim, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah beliau mengatakan al-wajib 'alal 'aqil luzumut tawadhu' wa mujanabatu takabbur. Wajib bagi orang yang berakal untuk senantiasa bersikap tawadhu' dan menjauhi sikap takabbur, sikap sombong. Ya. Ini orang berakal, perangai, salah satu perangai orang berakal, dia tidak sombong. Ya, apa yang perlu disombongkan oleh seorang? Harta, ya, penampilan, rupa, fisik, apa yang mau disombongkan? Ya, ingat di atas langit ada langit lagi. Nah ini, tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Nah. Walau lam yakun fi tawadhu khoslatun tuhmat illa annal mar'a kullama kasura tawadhu izdada bidzalika rif'atan lakana alwajibu alaihi alla yatazayya bighairihi. Seandainya tidak ada pada sikap tawadhu sesuatu yang terpuji kecuali seseorang setiap kali dia bertambah tawadhunya, maka bertambah pula naik derajatnya. Kata beliau, kalau tidak ada sesuatu yang terpuji dari sikap tawadhu, kecuali ketika dia tawadhu, semakin tawadhu dia semakin tinggi kedudukannya di hadapan manusia, tentunya wajib baginya untuk tidak berhias kecuali dengan sikap tawadhu ini. Ya. Nah, jadi setiap seseorang semakin dia merendah, orang pun akan memuliakan dia. Ya. Nah, semakin dia meninggi, orang akan merendahkan dia. Nah, dan ini sesuatu yang kenyataan ya, realita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak ada orang yang senang dengan orang yang sombong. Nah, ya, pasti akan menjadi bahan gunjingan di tengah-tengah manusia. Baik, Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya bismillahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.